Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya laisani. Wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa adda ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Telah kita sebutkan tadi definisi dari sunnah tarkiyah, yaitu Nabi SAW, perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu disertai adanya sebab-sebab yang mengharuskan sesuatu itu ada, guna menjelaskan syariat kepada umat, guna menjelaskan syariat kepada umat. Dan sunnah tarkiyah ini maklum wujudnya adanya dalam syariat Islam, ya, dan juga ma'ruf dalam kalam ucapan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya sunnah tarkiyah dalam Islam, ada wujudnya sunnah tarkiyah dalam Islam, adalah semua dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi dari kewajiban sunnah. Kewajiban mengikuti sunnah. Karena telah disebutkan tadi bahwa sunnah tarkiyah ini hakikatnya sebenarnya masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Maka semua dalil-dalil yang menegaskan adanya sunnah fi'liyah itu juga dalil yang menunjukkan adanya sunnah tarkiyah. Karena sunnah tarkiyah itu masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ilam Al-Muqayyim, kata beliau, "Fa'inna tarkahu sunnah kama anna fi'lahu sunnah." Karena perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu itu merupakan sunnah, sebagaimana fi'lahu sunnah, sebagaimana perbuatan Nabi mengerjakan sesuatu itu juga sunnah. Perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu itu sunnah, dan perbuatan Nabi mengerjakan sesuatu juga sunnah. Kata beliau, "Fa idza tabanna fi'la ma tarakahu kana nadhira ihbabina tarka ma fa'alahu wa la tarak." Maka kata Ibnu Qayyim, kalau kita menganggap disunnahkan mengerjakan sesuatu yang beliau tinggalkan, maka itu sama saja kita menyunnahkan meninggalkan sesuatu yang beliau kerjakan. Tidak ada perbedaan. Karena dua-duanya sunnah. Ketika beliau meninggalkan sesuatu itu karena sunnah, itu karena wahyu. Ketika beliau mengerjakan sesuatu juga wahyu. Ya. Maka ketika kita membolehkan mengerjakan sesuatu yang beliau tinggalkan, kita bolehkan dikerjakan, maka itu sama saja kita mengatakan boleh meninggalkan sesuatu yang beliau kerjakan. Tidak ada perbedaan. Ya. Maka ini syarat dari Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa sunnah tarkiyah itu sama seperti sunnah fi'liyah dalam hadis. Sebagaimana ketika Nabi mengerjakan sesuatu, kita kerjakan. Maka ketika Nabi meninggalkan sesuatu, kita tinggalkan. Ketika Nabi mengerjakan sesuatu lantas kita tinggalkan, kita berdosa. Maka demikian pula ketika kita mengerjakan sesuatu yang Nabi tinggalkan, kita juga berdosa. Ya, jelas ya, sama. Apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Bukannya mengerjakan apa yang Nabi tinggalkan dan meninggalkan apa yang Nabi kerjakan. Kembali. Maka syarat dari kembali merahmati Allah akan adanya sunnah tarkiyah, dan dia merupakan bagian dari sunnah fi'liyah. Jadi kita sebutkan itu Ibnu Najjar rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Kawakabul Munir. Ibnu Najjar mengatakan, "Wa idza nuqila anin nabiy sallallahu annahu taraka kadza kana aidan min as-sunnah fi'liyah." Kata Ibnu Najjar, jika telah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan perbuatan ini, sesuatu perbuatan maksudnya, maka itu juga termasuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Jadi sekali lagi dari teman-teman, bahwa sunnah qauliyah, sunnah tarkiyah itu masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Karena para ulama ya, senantiasa atau mereka berdalil dengan sunnah tarkiyah dalam banyak permasalahan dari zaman dahulu sampai zaman belakang. Mulai dari zaman para sahabat sampai di zaman-zaman sepeninggal mereka, mereka senantiasa menggunakan sunnah tarkiyah ini dengan cara-cara yang disebutkan tadi, yaitu Nabi meninggalkan sesuatu padahal ada sebab yang mengharuskan Nabi, yang seharusnya sebab itu menetapkan perbuatan itu ada, tapi Nabi sengaja meninggalkannya. Nabi sengaja meninggalkannya. Iya. Di antara contohnya adalah perbuatan atau hadis tentang apa? Tiga orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan bagaimana ibadah dengan Nabi. Kemudian setelah menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi, ya, mereka pun muncul gulu. Ya. Satunya mengatakan saya tidak akan sholat, saya tidak akan tidur pada malam hari. Satunya mengatakan saya akan puasa tiap hari. Satunya mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Ya. Maka Nabi telah mengatakan apa? Ala inni asyakum asyakum billahi wa taqakum. Saya ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Ya. Lakin ni asumu tawfir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Usalli wa anam. Saya sholat dan saya juga tidur. Wa atadzawwaju nisa. Dan saya menikmati wanita. Faman ra'iban sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Maka Nabi telah mengkategorikan sunnah beliau adalah beliau meninggalkan apa? Beliau tidak berpuasa pada hari-hari apa? Beliau meninggalkan puasa pada apa? Hari-hari. Maka tidak dikenal beliau pernah berpuasa untuk bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Percayaan nanti dalam ulama lain, walaupun saya Syaban mayoritas sebelum berpuasa, tapi ada hari-hari yang tidak berpuasa dari ini. Maka kita katakan di sini tidak berpuasa selama sehari atau lebih pada bulan Syaban ini termasuk sunnah terkiyah. Seorang mendapatkan pahala dengan yang paling diinginkan. Bahkan termasuk mukhalafa, dia memiliki sunnah terkiyah kalau dia berpuasa bulan Syaban penuh. Ya, penuh. Ini menyisih apa? Sunnah ya? Tarkiyah ini tadi. Ya. Walaupun sini ada secara kebiasaan di dalam perulangan ya, dalam masalah hukum fikihnya. Nah, ini contoh. Demikian pula beliau apa? Beliau tidur, meninggalkan suatu lain. Sengaja beliau meninggalkan suatu lain. Padahal dia bisa saja seorang yang satu malam penuh. Tapi beliau sengaja tinggalkan. Berarti ini memenuhi kriteria sunnah tarkiyah. Ya. Yaitu ketika seorang menyiapkan misalnya, dia sudah sholat 2 jam misalnya di malam hari. Dia sengaja tinggalkan, saya sudah stop berhentikan mulai dengan niat mengikuti Nabi SAW. Dia tidak sholat. Maka dari sini dia tidak dinilai mengerjakan sunnah sesuai dengan fi'il perbuatan Nabi SAW. Ya, sesuai dengan perbuatan Nabi SAW, beliau juga meninggalkan sholat, apa namanya, tidak sholat selama malam penuh. Beliau ada waktu untuk tidur di malam hari. Baik. Dari yang lain, para sahabat berdalil dengan sunnah tarkiyah, yaitu hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Ammar ibnu Huwaibah, bahwa di zaman Bishr bin Marwan, ketika dia berpuasa, ketika dia berkhutbah di mimbar, dia berdoa dan bersimbar dengan mengangkat kedua tangannya. Dengan mengangkat kedua tangannya dan bersimbar. Maka Ammar bin Huwaibah berkata, "Qamtahallahu hadaini yadaini." Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu ala an yaqula bi yadihi hakada. Sungguh saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di mimbar, dia tidak mengangkat tangannya lebih daripada sekedar gini. Dia menunjuk dengan telunjuknya. Ya. Dan yang digunakan oleh para ulama menggunakan berdoa di mimbar dengan mengangkat telunjuk. Ya. Intinya di sini, Ammar bin Huwaibah berdalilkan dengan sunnah tarkiyah bahwa Nabi bukannya seperti ini, tapi main seperti ini. Padahal, apakah Nabi tidak bisa mengangkat kedua tangan? Bisa, ada sebab yang memungkinkan apa? Beliau mengerjakannya, ada sebabnya, ada faktor pendukung yang Nabi mengerjakannya. Bahkan memang pada dasarnya doa bagaimana caranya orang berdoa? Pada dasarnya berdoa itu apa tangan? Itu yang katanya. Jadi ketika Nabi meninggalkan dengan mimbar mengangkat kedua tangan hanya menunjukkan telunjuk, itu menunjukkan sunnah dalam hal ini adalah tinggalkan mengangkat kedua tangan, hanya mengangkat telunjuk saja dalam berdoa. Ya, ini lagi-lagi apa? Sahabat ini Ammar bin Huwaibah berdalilkan dengan sesuatu, mengingkari sesuatu dengan dalil Nabi meninggalkannya padahal sanggup Nabi mengerjakan. Ada faktor yang memungkinkan Nabi mengerjakannya, ada faktor yang mungkin Nabi mengerjakannya tapi Nabi meninggalkan. Inilah hakikat dari sunnah tarkiyah. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berdayakan dengan perbuatan Nabi meninggalkan amalan tersebut, berzikir berjamaah. Ketika beliau mengingkari halaq al-khilq, halaqah-halaqah yang berzikir berjamaah itu sampai 100 kali, sedangkan berzikir 100 sekali dalam riwayat anda ini, insyaAllah harus masyhur. Anda sudah sering dengar ya. Hujannya Ibnu Mas'ud apa? Bahwa perbuatan berzikir jamaah tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Padahal mungkin kan dikerjakan. Ada faktor yang bisa yang mendukung untuk dikerjakannya dari jamaah tersebut. Banyak dari diri yang menunjukkan berzikir. Tapi ketika Nabi tidak mengerjakannya, itu menunjukkan sunnah itu tinggalkan. Sunnah ini ditinggalkan. Ya, demikian pula at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niat. Ya, sebelum salat. Banyak faktor yang mendukung hal tersebut, tidak ada faktor yang menarang. Nah, ketika orang haji ada lafaz, ya, labbaik Allahumma hajja tanah kaum ma'atan dan seterusnya, ada lafaz-lafaz mengungkapkan dia ingin beribadah seperti ini. Tapi ketika haji tidak melafazkan niatnya di awal sholat, itu menunjukkan amal itu tidak ada. Sunnahnya adalah tidak diucapkan. Dan demikian seterusnya. Tapi ini beberapa dari amal para sahabat di mana mereka berdalil akan tidak adanya sesuatu, mereka berdalil bahwa Nabi SAW meninggalkannya, padahal bila saja Nabi SAW mengajarkannya, cuma Nabi SAW meninggalkannya. Baik, ada pun dari kalangan para ulama setelahnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan tentang masalah zakat ini, zakat emas dan perak. Beliau mengatakan bahwa manusia di zaman Nabi SAW itu punya bahan tambang lain, logam-logam lain selain dari emas dan perak. Mereka punya tembaga, mereka punya besi, mereka punya bahan-bahan tambang lain. Tapi kata Imam Syafi'i, ketika Nabi SAW tidak pernah mengambil zakat, dan juga tidak ada orang pun setelah Nabi yang pernah mengambil zakat dari barang-barang tambang selain emas dan perak tersebut, maka kami pun meninggalkannya. Ittiba'an bitartihi, guna mencontoh peninggalan atau perbuatan Nabi meninggalkannya. Ini syarat dari Nabi SAW, dari Imam Syafi'i akan adanya sunnah model-model seperti ini, yaitu Nabi meninggalkan sesuatu, kita pun meninggalkannya. Tapi seperti kembali ke sekali lagi saya ingatkan, ini bukan sunnah yang berdiri sendiri. Dia masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Masuk dalam kategori sunnah fi'liyah. Baik, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa tarkur ghalib sunnatun kama anna al-fi'la ghalib sunnatun. Perbuatan Nabi meninggalkan sesuatu secara kontinu, rutin dia meninggalkan sesuatu tersebut, beliau meninggalkan secara rutin, itu menunjukkan itu sunnah. Sebagaimana ketika beliau mengerjakan sesuatu secara rutin, itu juga merupakan sunnah. Itu juga merupakan sunnah. Kata beliau, berbeda halnya dengan Nabi ketika meninggalkan sesuatu dikarenakan tidak ada faktor yang mendukung hal tersebut. Atau ada faktor yang menghalangi terjadi sesuatu tersebut, lantas beliau tinggalkan. Maka ini bukan namanya, bukan termasuk sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah apa? Nabi tinggalkan padahal ada faktor yang mendukung dan tidak ada faktor yang menghalangi. Tapi kalau Nabi meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena tidak ada faktor yang mendukung atau karena ada faktor yang menghalangi, ini bukan sunnah tarkiyah namanya. Dengan contoh seperti saya mengumpul mushaf di zaman yang belakang. Pengumpulan mushaf ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada kan? Tidak ada pengumpulan mushaf di zaman Nabi. Kemudian Nabi meninggalkan pengumpulan mushaf, tidak mengerjakan pengumpulan mushaf. Jelas? Padahal bisa tak Nabi kerjakan kalau beliau mau? Bisa tak? Bisa. Tapi apakah ini tetap dikatakan sunnah tarkiyah? Kita katakan bukan. Tetap bukan sunnah tarkiyah. Kenapa? Karena walaupun sebabnya ada, sebabnya memungkinkan Nabi kerjakan, tapi ini ada faktor yang menghalangi. Ada faktor yang menghalangi sehingga Nabi tidak mengumpulkan mushaf. Makanya tidak bisa dikatakan termasuk sunnah tarkiyah, kita tidak boleh mengumpulkan mushaf. Nabi seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tidak mengumpulkan mushaf jadi satu itu karena ada faktor yang menghalangi. Sementara syaratnya sunnah tarkiyah apa tadi? Tidak ada faktor yang menghalangi. ada faktor pendukung, tidak ada faktor yang menghalangi, Nabi tetap tinggalkan. Itu syaratnya sunnah berkiyah. Sementara meninggalkan musaf, meninggalkan kumpulan musaf ini, ada faktor yang menghalangi, makanya tak bisa dikatakan sunnah berkiyah. Apa faktor yang menghalangi? Yaitu apa? Terjadinya ke apa? Di antara faktor misalnya yang pertama, pada dasarnya memang Nabi pada di awal-awal Islam melarang menulis Al-Quran karena khawatir tercampur dengan hadis. Ya. Itu antara faktor. Poin faktor yang kedua, Al-Quran masih sementara turun. Tidak ada yang tahu kapan Nabi itu selesai. Sehingga kalau dituliskan, dibukukan, setiap kali ada ayat yang baru, dirombak lagi, dirubah, dihapus, terus ulang lagi. Ya kan akan menyesatkan. Akan kan? Menyesatkan. Maka ada faktor-faktor yang mana lagi? Pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, ketika Nabi sudah wafat, sudah ada kepastian bahwa apa? Wahyu ayat Al-Quran tidak ada lagi yang baru. Barulah Al-Bakar radhiyallahu ta'ala berjihad untuk mengumpulkannya. Ya. Ya, maka di sini tidak bisa dikatakan sunnah tarkiyah, itu kita tidak boleh mengumpulkan mushaf. Sehingga dikatakan bahwa mengumpulkan mushaf di sana Al-Bakar adalah ayat hasanah. Tidak. Ya. Karena pada dasarnya, hal ini amal-amal seperti ini memiliki nas-nas syarak, memiliki dasar-dasar dari dasar dalam syariat Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Di antara bentuk penjagaannya adalah disatukan supaya tidak tercecer. Nah, dan seterusnya itu pembahasan lain. Nah, demikian pula kita sebutkan tadi ada masalah salat tarawih. Masalah salat tarawih dan seterusnya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana caranya kita mengenali mengetahui sunnah tarkiyah? Bagaimana cara kita menetapkan sesuatu itu merupakan sunnah tarkiyah? Ada dua cara disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ilamul Baqin. Ya. Cara yang pertama adalah nas dari syariat, nas dari sahabat. Sahabat tegas menyatakan Nabi meninggalkannya. Nabi meninggalkannya. Misalnya sallallahu alaihi wasallam salat al-ayl biduni adzan wala iqamah dalam hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat id tanpa adzan tanpa iqamah. Inna bahwa Nabi meninggalkan adzan iqamah pada salat id. Atau misalnya ada perbuatan Mu'adz bin Jabal apa mengingkari siapa mengingkari keluarnya mimbar pada khutbah itu, bahwa beliau berdalil bahwa mimbar itu tidak pernah dikeluarkan dari masjid Nabi ketika hari itu, menunjukkan sunnah yang menjadi sunnah dalam hal ini adalah tidak pakai mimbar pada khutbah itu. Nah, ketika siapa namanya salah seorang khalifah ketika itu mengeluarkan mimbar ketika dia berkhutbah itu, maka Ustaz Al-Qudri pun mengingkarinya dengan dalil engkari. Bahwa beliau menunjukkan bahwa mimbar ini tidak pernah dikerjakan, dikeluarkan. Nabi tidak pernah mengeluarkan mimbar ketika ada khutbah itu. Maka ini contoh, nas tegas dari sahabat bahwa Nabi meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau ada nas seperti itu, kita bisa katakan, oke, ini sunnah tarkiyah. Kita tinggalkan juga. Kita tinggalkan amalan tersebut. Yang kedua, faktor yang kedua atau perkara yang kedua yang bisa membantu kita atau membuat kita menetapkan itu sunnah tarkiyah adalah adanya indikasi-indikasi qarina yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kebiasaan beliau meninggalkan amalan tersebut. Kebiasaan beliau meninggalkan amalan tersebut. Ya. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa Nabi kebiasaan beliau meninggalkan perbuatan tersebut. Walaupun tidak ada nas dari sahabat bahwa Nabi meninggalkan, tapi kalau ada indikasi yang menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi meninggalkan perbuatan tersebut, maka ini masuk dalam kategori sunnah tarkiyah. Ya. Apa contoh indikasinya? Misalnya tidak adanya riwayat-riwayat dari sahabat yang menyebutkan Nabi mengerjakannya. Padahal itu amalan-amalan yang disaksikan banyak, bisa disaksikan oleh banyak orang. Tapi ketika tidak ada pun riwayat dalam permasalahan, itu menunjukkan Nabi tidak mengerjakannya. Contoh, misalnya apa? Salam takbirnya tadi, melafatkan niat. Melafatkan niat. Salat Nabi salam salat minimal 5 kali sehari semalam disaksikan oleh para sahabat. Disaksikan oleh mereka, dilihat oleh mereka. Si apa zikir-zikir dalam salat diukir oleh mereka. Kan begitu. Saya bersama dengan itu dari hari dari pun hari walaupun hari palsu ia menyebutkan ada yang Nabi melafatkan niat. Padahal apa? Koordinasi sangat, indikasinya sangat jelas bahwa ini soal pekerjaan dikasihkan tiap hari dan para sahabat semangat memukir perbuatan dan ucapan Nabi. Dan ketika mereka tidak menunggu hal tersebut, itu menunjukkan itu memang tidak ada. Itu memang tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan kan niat itu kan mungkin lakukan dia ucapkan apa sir ya, mungkin saya kan mengucapkan bagi mereka tidak dengar sehingga dari mundur. Ya, misalnya Nabi mengucapkan nama itu, tapi isi-isi suaranya hanya beliau sendiri yang dengar, sahabat sedang tidak dengar, sehingga dikira yang tidak ada. Kan mungkin saja, kata mereka seperti itu. Kedalaman yang seperti itu tidak mungkin. Ya, itu pintu seperti itu harus ditutup. Karena kalau dibuka, nanti setiap perkara baru dalam agama bisa di apa di katakan seperti itu. Ya. Dan begitu, saya katakan seperti itu. Lagi pula saya katakan, jangan yang seperti itu. Ya, doa istiftah saja. Doa istiftah itu kan dibaca sir, kan? Iya, doa istiftah dibaca sir. Abu Hurairah ketika apa namanya bertanya tentang doa istiftah, Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat engkau diam antara setelah takbir ihram dengan apa? Dengan membaca Al-Fatihah. Apa yang kau baca? Ya, berarti apa? Para sahabat itu semangat berpanjang ini memperhatikan lafaz-lafaz yang dia kerjakan. Bahkan ketika Nabi diam pun mereka tanya, kenapa yang dibaca di situ? Kalau ada, ya kan? Maka seandainya beliau membaca di situ, membaca niat, tentunya beliau akan diam kan? Seandainya pun sahabat tidak dengar, kemungkinan yang mereka dengar ya, dia ada diam sejenak sebelum sholat. Tapi akan ditanya kan? Kan begitu. Ditambah lagi dalam hal berkata dalam tarikh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi salat dia ditanya, dari mana kamu tahu bahwa Nabi tetap membaca surah Al-Fatihah, tetap membaca surah pada rakaat 3 dan 4 pada surah Zuhur? Kan sir kan? Tidak kedengaran. Dari mana kamu tahu Nabi membaca? Kata Abu Qatadah di Tirabi Nihyatin dengan bergoyangnya janggut beliau. Dan juga bisa ketahuan. Saat anggap lantai Nabi mensirkan bacaannya, pas tetap ketahuan oleh sahabat, janggutnya beliau bergoyang. Pasti ketahuan ada yang dibaca. Dan bersama dengan itu tidak ada sama saya juga. Ia adalah hadis yang sahih dan adalah hadis yang baik. Maka ini indikasi-indikasi seperti ini menunjukkan bahwa pelafazan niat sebelum sholat memang tidak ada sama sekali. Karena semangat para sahabat menguji amalan, kemudian apa amalan yang Nabi kerjakan tersebut disaksikan tiap hari oleh para sahabat, disaksikan oleh banyak orang, tapi tidak ada kemungkinan sama sekali tidak dalam satu riwayat sekalipun. Nah, demikian pula beliau tidak berdoa, tidak pernah berdoa menghadap kepada jamaah setelah sholat sambil mengangkat tangan kemudian diaminkan oleh jamaah. Ini juga karena faktornya kelihatan tentara setiap hari disaksikan oleh para sahabat. Seandainya ada, akan dinukil. Ya, akan dinukil. Tapi ketika tidak ada sama sekali penukilan dalam hal ini, itu menunjukkan hal itu tidak ada. Ya. Jelas? Demikian pula ya, contoh yang tersebut di judul perayaan maulid sama seperti itu pula, tidak ada sama sekali. Nah, karena dalam faktor-faktor pendukungnya ada. Coba apa faktor pendorong orang mengerjakan perayaan maulid? Cinta Nabi, ada juga sebabnya di zaman Nabi, para sahabat mereka mencintai Nabi ya, membacakan surah Nabi, ada juga di zaman apa para sahabat apa sih, ya, sebabnya itu ada ya. Tidak ada faktor yang menghalangi. Apa yang menghalangi para sahabat merayakannya? Apa yang menghalangi Nabi merayakannya? Tidak ada yang merayakan. Tidak ada faktor menghalangi. Sebab-sebabnya ada, faktor yang menghalangi tidak ada. Tapi Nabi tidak kerjakan. Menunjukkan apa? Sunnahnya memang ditinggalkan. Sunnahnya memang ditinggalkan. Baik. Ini dua apa namanya perkara yang bisa membantu seorang untuk mengetahui apa namanya sunnah yang mana yang merupakan sunnah tarbiyah. Kemudian di sini kita tutup pembahasan kita dengan menyebutkan tiga syubhat dalam permasalahan sunnah tarbiyah. Syubhat yang pertama, ini karena berhubung apa hubungannya dengan maulid, ini yang kasih tutup masalahnya. Yang mana? Ya. Sebagian dari mereka mengatakan yang merayakan perayaan-perayaan seperti itu atau yang semacamnya, ataupun semua bentuk-bentuk amalan bid'ah yang lain, dari yang sama. Ya. Mereka mengatakan ya, bahwa Nabi SAW tidak sengaja tidak mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, bukan berarti ibadah itu dilarang. Ya, maulidlah atau perayaan inilah, perayaan itulah, atau perayaan Nisfu Sya'ban atau sholat ini dan sholat itu lah, sengaja Nabi meninggalkan bukan karena yang dilarang, tapi karena sebab pendorongnya tidak ada. Apa sebab pendorongnya? Katanya orang ini kan beribadah untuk masuk surga, terhapus dosa-dosanya, kan begitu. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah pasti masuk surga, sudah terampuni semua dosa-dosa yang terlalu dan belakangan, maka Nabi tidak perlu mengerjakan ibadah-ibadah seperti itu. Adapun kita umat Islam, terus orang-orang belakangan dosanya terlalu banyak, makanya kita harus kerjakan ibadah-ibadah itu. Ya. Perayaan ini, perayaan itu, sholat ini, sholat itu, kita harus kerjakan. Karena kita ini banyak dosa. Adapun Nabi, kenapa Nabi tidak kerjakan? Nabi tidak kerjakan bukan karena dilarang, bukan karena itu bid'ah, tapi karena Nabi sudah mengampuni semua dosa-dosanya, tinggal apa lu kerjakan ibadah-ibadah itu. Ya. Ini apa namanya? Sanggahan atau apa kerancuan yang pertama. Ya, jadi ketika mereka mengatakan ketika Nabi meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan itu bid'ah, tidak menunjukkan itu dilarang, tapi Nabi meninggalkannya karena misalnya beliau sudah tidak butuh dengan ibadah tersebut, beliau sudah terampuni semua dosa-dosanya. Adapun kita butuh kerjakan amal-amal yang Nabi tinggalkan itu. Ya. Yang Nabi tinggalkan kita kerjakan karena kita banyak dosa, harus banyak amalan. Baik, jawabannya. Jawaban terhadap syubhat yang pertama ini, dan ini berlaku ya untuk semuanya, semua bentuk-bentuk mendasar, semua perkara-perkara dalam agama, ini jawabannya sama seperti ini semuanya. Kita katakan, kita dibantah dengan hadis Anas bin Malik riwayat Al Bukhari atau hadis Aisyah riwayat Al Bukhari tentang tiga orang hadis yang datang kepada Nabi itu. Ya. Tiga orang datang kepada Aisyah tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Satunya akhirnya mengatakan saya tidak akan menikah, saya akan sholat malam terus, saya akan puasa terus. Nah, tapi ternyata Nabi telah menegur mereka, melarang mereka, dan mengatakan akan melanjutkan tetap sholat dan tetap tidur, puasa tetap tidak puasa, tetap berbuka pada beberapa hari, dan tetap menikah. Disuruh meninggalkan sebagai ibadah oleh Nabi. Justru mengingatkannya. Lantas Nabi berdalil apa? Ama wallahi inni la akhsyakum yusani wa taqakum lah. Ketahuilah demi Allah saya adalah makhluk yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Ya. Jadi ini ya, justru karena Nabi adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut, manusia yang paling bersih dari dosa. Ya. Beri apa? Menjadikan hal tersebut sebagai apa? Beliau apa? Mengatakan bahwa bersamaan dengan saya merupakan manusia yang paling takut kepada Allah, saya pun apa? Saya tidak beribadah seperti kalian. Ya. Tidak membanjiri dengan ibadah yang berlebihan. Tetap saya menikah, tetap saya tidur, tetap saya tidak berpuasa pada beberapa hari. Ya. Maka alasan mereka bahwa Nabi SAW meninggalkan ibadah itu karena sudah tidak ada dosa-dosanya, itu salah. Ya. Jelas ya? Itu salah. Dengan Nabi SAW meninggalkan ibadah tersebut, justru dikarenakan beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling apa? Paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan beliau diwujudkan dalam bentuk meninggalkan beberapa ibadah tertentu. Dan pada dasarnya apa yang kewajiban yang diperkenal pada Nabi itu juga berlaku pada umatnya, kecuali ada dari yang mengkhususkan. kecuali dari yang memutuskan. Maka ketika bentuk di antara bentuk ketakwaan adalah meninggalkan sebagian ibadah, itu berlaku pada Nabi, maka juga berlaku pada umat beliau. Bahwa di antara bentuk ketakwaan adalah tidak berlebihan dalam ibadah sampai memberatkan diri. Dia perkirakan dia meninggalkan beberapa ibadah tertentu. Ya. Tidak sholat malam tiap malam. Ya. Tidak puasa tiap hari. Nah, maka dalam hal ini kita katakan bahwa ketika faktor pendukung perbuatan tersebut ada pada dalam pembahasan ibadah, itu kapan ada pada umat, maka itu juga ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk yang lebih sempurna. Baik, ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, mereka mengatakan Nabi meninggalkan sebuah ibadah. Bukan berarti ibadah tersebut tidak boleh dikerjakan. Nabi tidak pernah mengadakan perayaan, bukan berarti perayaan itu tidak boleh dikerjakan. Dikarenakan Nabi dalam perkara meninggalkan sesuatu karena rahmat, kasih sayang kepada umatnya, sengaja untuk tidak membebani umatnya. Ya. Sayang, tidak semua orang bisa mengumpulkan uang bikin perayaan maulid, makanya Nabi tidak kerjakan. Nabi sayang pada yang tidak punya uang, tidak perlu dikerjakan. Ya, tidak semua orang bisa mengadakan perayaan banyak. Ya, kata mereka seperti itu. Jadi ketika Nabi meninggalkan sebuah perbuatan, mungkin itu perbuatan itu dilarang. Karena mungkin saya Nabi apa meninggalkannya dikarenakan khawatir memberatkan umat. Sebagaimana Nabi meninggalkan salat tarawih 30 malam berturut-turut berjamaah maksudnya. Ya. Sebagaimana Nabi meninggalkan apa mewajibkan salat isya dikerjakan di akhir malam. Karena memberatkan umatnya. Nabi juga enggan tidak mewajibkan siwak sebelum wudhu, sebelum sholat, karena khawatir memberatkan umatnya. Banyak yang contoh awalannya Nabi mengayuh tinggalkan karena memberatkan umatnya. Apa lebih menunjukkan semua amal tersebut dilarang? Tidak semuanya pada mereka. Tidak. Ya. Maka jika pula kita mengalami perayaan ini dan seterusnya, Nabi betul tidak pernah mengerjakannya. Tapi beliau tidak mengerjakannya karena kasihan pada kita. Ya. Tidak punya uang, tidak punya ini. Ah, yang punya uang silakan dikerjakan. Ya, silakan dirayakan yang mampu. Nah, maka jawabannya bahwa ucapan tersebut ada di sebenarnya. Bahwa betul di antara sebab Nabi meninggalkan sesuatu itu memang di antara sebabnya karena rahmat dan sayang. Cuma ini harus dipastikan. Harus dipastikan bahwa sewaktu Nabi meninggalkan amalan tersebut gara-gara khawatir pada umatnya, sayang pada umatnya, itu harus dipastikan adanya pada ibadah tarkiyah tersebut yang ditinggalkan tersebut. Terlebih saya nanti kita katakan setiap ibadah yang Nabi tinggalkan, Nabi saya terus tidak mengatakan Nabi tidak kerjakan karena sayang pada kita. Setiap ada ibadah yang baru, Nabi tidak kerjakan karena sayang pada kita. Karena nanti akan membuka pintu-pintu mukjizat dalam agama. Kalau ada orang salat zuhur 10 rakaat misalnya, boleh atau tidak? Ya, saya akan mengatakan sebenarnya salat zuhur itu 10 rakaat, cuma diukur karena rakaat karena sayang pada kita. Ini sebenarnya seperti itu, kan? Biasa aja ngomong seperti itu. Sebenarnya salat itu ada lagi misalnya, sebenarnya salat itu misalnya 6 kali sehari semalam misalnya, cuma satu ini Nabi tidak kerjakan karena sayang pada kita. Macam-macam ya, semua perkara-perkara baru dalam agama bisa masuk nanti kalau kita tidak filter di bintang-bintang sari. Maka kita katakan betul bahwa di antara tujuan Nabi meninggalkan sebuah perbuatan untuk sebagai rahmat kasih sayang kepada umatnya. Tapi bukan dari semua ibadah yang boleh tinggalkan, semua amal yang boleh tinggalkan, alasannya semua ini harus dipastikan dulu ada yang tidak dalilnya yang menyatakan bahwa Nabi meninggalkannya memang karena kasihan kepada umatnya. Kalau ada kita katakan iya, oke lah kita katakan ini Nabi tinggalkan karena kasih sayang kepada umatnya. Bagi yang tidak berat silakan dikerjakan. Bagi yang berat jangan dikerjakan. Bisa dikerjakan seperti itu. Tapi ibadah-ibadah lain yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya yang menyatakan Nabi meninggalkan karena kasih sayang, tidak boleh kita katakan seperti itu. Karena kelajimannya nanti akan membuka pintu-pintu bid'ah yang sangat banyak. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk menahan bid'ah dari luar. Karena semuanya bisa dikatakan seperti itu. Nabi tidak mengerjakannya karena sayang kepada kita dan seterusnya. Baik, ini syubhat yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang ketiga yang terakhir. Ini juga sering diungkapkan. Kata mereka, dari mana kamu tahu Nabi tidak pernah kerjakan? Dari mana kamu tahu Nabi tidak pernah kerjakan? Apakah ada hadisnya Nabi tidak pernah merayakan maulid? Ada hadisnya kan? Tidak ada. Apakah ada hadisnya Nabi melarang merayakan maulid? Tidak ada. Lantas dari mana kalian yakin Nabi tidak pernah mengerjakannya? Ya. Karena sekedar tidak dinyukainya sesuatu dari Nabi, tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ya. Dari mana kamu kalian tahu Nabi SAW tidak pernah sholat musuh Syaban? Ada gak hadisnya yang melarang sholat musuh Syaban? Ada gak sahabat mengatakan Nabi tidak pernah sholat musuh Syaban? Tidak ada kan? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang menyatakan Nabi tidak pernah sholat musuh Syaban. Sekarang, kenapa kalian melarang musuh Syaban? Kenapa kalian melarang perayaan maulid? Kalau kita jawab, karena Nabi tidak pernah mengerjakannya, mereka tanya balik. Mana dalilnya Nabi tidak pernah kerjakan? Mana buktinya Nabi tidak pernah kerjakan? Ada tak hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah mengerjakannya? Kita jawab apa? Kita balik jawab lagi. Tidak ada hadis-hadis yang menerangkan. Tidak ada dalil-dalil yang menerangkan. Mereka jawab lagi. Sekedar tidak ada dalil, bukan berarti tidak. Sekedar tidak ada kemungkinan, itu bukan berarti aman. Itu tidak ada. Ya kan? Ketika dikatakan, ketika tidak dijungi Nabi tidak mengerjakan perbuatan A, dia menunjukkan Nabi tidak pernah mengerjakan perbuatan A tersebut. Kan hanya sekedar apa? Penunjukan. Ya. Tidak ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan sholat musuh Syaban. Tidak ada hadis yang menyatakan Nabi tidak pernah mengerjakan. Tidak ada hadis seperti itu. Nah, ini tersebut yang penting. Kata mereka seperti itu. Apa jawabannya? Yeah. Ini dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Hadza su'al ghairu jiddan an ma'rifati hadihi wa sunnatihi wa makana alaihi." Kata beliau, ini pertanyaan yang sangat jauh menyimpang dari sangat menunjukkan jauhnya orang tersebut dari mengetahui hidayah atau petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kata beliau, seandainya soal ini bisa dibenarkan, ya, soal ini benar dan bisa dibenarkan, maka akan ada orang yang mengatakan pada kita disunnahkan azan sebelum salat tarawih. Kalau kita mengatakan Nabi tidak pernah mengerjakan, ya kan balik nanya, mana dari ini Nabi tidak pernah mengerjakan? Tidak ada hadisnya. Oh itu kan sekedar tidak ada hadis, tidak ada hadis, tentu Nabi tidak pernah mengerjakan. Kan seperti itu. Nanti ada lagi yang mengatakan azan dan istiqamah sebelum nah Allah, ada lagi yang mengatakan kita sholat nisfu Syaban disunnahkan. Kalau kita melarang dia mengatakan mana dalilnya, kenapa dilarang? Nabi tidak pernah kerjakan. Mana dalilnya Nabi tidak pernah kerjakan? Tidak ada hadisnya. Oh itu kan tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis belum tentu Nabi tidak pernah kerjakan. Itu kan sudah tidak ada hadisnya. Belum tentu Nabi tidak pernah kerjakan. Jadi tidak ada yang hadis tidak menunjukkan kata mereka apa? Nabi tidak pernah mengerjakannya. Dan seterusnya, kalau yang lebih berantanya perbuatan soal seperti ini digunakan dan akan dan dibiarkan begitu saja, bisa diterima, maka ketika dia akan terbuka pintu-pintu bid'ah yang sangat luas. Karena setiap orang yang menunjukkan bid'ah baru dalam agama, argumennya seperti ini nanti. Iya, argumennya seperti ini. Iya. Dan jawabannya sangat mudah. Kita punya asal dalam syariat bahwa asal yang pertama agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Asal yang kedua agama akan terjaga. Maka tidak mungkin ada agama yang hilang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Agama terjaga. Tidak mungkin ada yang hilang. Ini yang sudah cukup di dua untuk membantahnya. Agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna, ajaran Nabi sudah sempurna. Seandainya Nabi mengerjakan amalan tersebut, lantas tidak sampai kabarnya kepada kita, sempurna atau enggak? Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Sempurna. Nah, atau apa namanya, perbuatan Nabi selalu mengerjakan amalan tersebut, lantas kabarnya tidak sampai ke telinga kita, berarti ada agama yang hilang. Ya, ada agama yang hilang. Itu konsekuensi dari ucapan saya tadi itu. Jadi setiap, jadi maunya mereka itu semua larangan dalam syariat, semua bid'ah dalam Islam harus ada dalilnya bahwa Nabi meninggalkannya. Maunya seperti itu. Dan itu sebenarnya perkara yang sendiri. Perkara yang mustahil kalau setiap bid'ah dalam agama kita harus datangkan hadis bahwa apa? Nabi meninggalkan perbuatan ini. Mustahil. Ya, karena namanya bid'ah itu sifatnya berkembang terus, muncul satu demi satu. Ya kan? Dan Nabi tidak mengetahui hal-hal yang. Nah, jelas ya. Maka kita katakan bahwa agama kita sudah sempurna dan yang kedua bahwa agama tersebut sudah terjaga. Maka tidak mungkin ada bagian agama yang ada hilang. Kemudian ketiga bantahan yang lain pada kalimat ini, bahwa ucapan seperti itu mengharuskan kita lebih pandai daripada para sahabat dan juga orang-orang. Seperti apa? Thank you.